Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan semuanya dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semua jamaah yang beribadah pada pagi hari ini mendapatkan limpahan keberkahan darinya. Amin. Allahumma amin. الحمد لله الكريم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jazakumullah. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini menambah kualitas keimanan kita semua. Itu tujuan daripada kuliah subuh pada hari ini. Tadi pembuka acara moderator atau MC bilang apa? Temanya tentang persatuan menuju kemenangan. Ya, dua kata kunci, persatuan dan menang, dua-duanya itu hanya bisa dicapai dengan satu kata, yaitu iman. Bukan banyaknya uang, bukan banyaknya senjata, bukan banyaknya orang. Idza jaa nasrullah wal fath. Apabila telah datang, itu terjemahannya ya. Apabila telah datang pertolongan dari Allah, nasrun min Allah wal fath, dan futuhat dan penguasaan wilayah. Kemenangan itu pasti datang. Sebagaimana surah An-Nasr. Surah An-Nasr ini diturunkan di akhir-akhir Al-Quran, di periode Madinah. Idza jaa nasrullah. Kenapa disebutkan telah datang? Padahal ayat ini nanti turunnya jauh, ya, jauh sekali. Sebelum surah An-Nasr, surah apa? Al-Kafirun. Setelahnya surah apa? Jadi surah An-Nasr itu kan surah ke-110, ya. Kemudian surah 111-nya surah Al-Lahab, ya. Surah Al-Lahab ini diturunkan di awal-awal di Mekah, tapi sengaja didampingkan dengan surah An-Nasr yang diturunkan akhir-akhir di Madinah. Ada yang mengatakan Al-Lahab ini 6, surat ke-6 turunnya di Mekah. Ada yang mengatakan surah An-Nasr ini paling akhir. Ada yang mengatakan begitu. Walaupun pendapatnya ini bukan pendapat jumhur, karena jumhur mengatakan surat terakhirnya surah Al, surah apa? Bukan. Al-Ma'idah ayat berapa? Ayat 3. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Tapi dia mengatakan akhirnya adalah sebetulnya surah An-Nasr. Nah, ketika digabungkan, didekatkan, ada ulama yang mengatakan ini lafaif, min lafaifil Quran, di antara siratan-siratan halus dari mukjizat Al-Quran. Surah Al-Lahab ini kan ancaman dari Abu Lahab kepada baginda Rasulullah SAW. Tabbat yada Abi Lahab. Celakalah kedua tangan, artinya seluruh karya-karya, usaha-usaha, rekayasa-rekayasa, makar-makar yang dikelakukan oleh Abu Lahab. Karena pada saat itu Abu Lahab mengancam Muhammad SAW ketika memulai dakwah jahriyah, dakwah secara terang-terangan. Tabban laka ya Muhammad, tabbat yada Abi Lahab. Gara-gara Abu Lahab mengancam dan mencela Nabi Muhammad dengan kata-kata tabban laka ya Muhammad, Allah sudah yakinkan kepada Rasulullah. Padahal itu Rasulullah saat itu lagi lemah-lemahnya mulai permulaan dakwah. Tapi Allah janjikan tabbat yada, telah, dan saat ini juga telah kalah Abu Lahab itu. Kalau bapak-bapak jadi Rasulullah, kira-kira percaya gak ya? Percaya gak bapak-bapak kira-kira? Saya malah gak percaya sama bapak-bapak kalau percaya. Ya, sebagaimana yang menimpa kita belakangan ini, persatuan itu memang tidak bisa kalau modalnya cuma Islam doang. Karena ayatnya bukan innamal muslimuna ikhwatun, tetapi innamal mu'minuna ikhwatun. Perpecahan yang terjadi di tubuh umat Islam mungkin karena statusnya masih muslim, belum. Nah, pagi hari ini gimana? Mau naik tingkat gak kira-kira statusnya? Insya Allah. Dari mana ke mana? Kira banget dari muslim ke mu'min gitu ya. Betul, mau naik. Insya Allah. Sebab ujiannya berat. Ya, di dalam surah Al-Ankabut dan surah-surah lain, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum laiftanu. Ahasiban nasu, istifham di sini, apakah manusia mengira ayyutraku dibiarkan begitu saja, ditinggalkan begitu saja oleh Allah, ayyakulu amanna, mengaku dengan perkataannya telah beriman. Gitu ya. Wahum la yaftanun, padahal mereka belum diuji. Siapa yang berani mengaku beriman di ruangan ini? Jiper langsung. Dan ayat-ayat semisal juga banyak di dalam, ada beberapa lah di dalam Al-Qur'an. Misalnya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. Apakah kalian mengaku bakal dimasukkan ke dalam surga, tetapi sebetulnya dalam hal ini ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين, padahal dalam ilmunya Allah, dalam pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala, belum terlihat siapa di antara kalian yang telah berjihad di jalannya dan bersabar dalam jihadnya. Di ayat lain, am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillahi wa la rasulihi wa lal mu'minina waliyya. Apakah kalian mengira akan dibiarkan begitu saja sementara Allah belum melihat dengan ilmunya di antara kalian yang hanya menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai, juga orang-orang beriman sebagai teman dekatnya. Ini dua ayat tambahan untuk membuktikan kualitas iman seseorang. Saya mulai dari satu cerita. Seorang syekh ditanya sama umatnya, syekh, katanya orang beriman itu tidak mungkin dikuasai dan dikendalikan kafir, tapi nyatanya begitu sombongnya Donald Trump memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem, dan tidak satu muslim pun yang berani atau pemimpin muslim pun yang punya kekuatan untuk melarang. Kayaknya melenggang tuh rencananya bulan Mei lagi mau dipindahkan, saya nggak tahu tanggal berapa. Mudah-mudahan dia berani nekat di bulan Ramadan begitu. Di Suriah 400 ribu penduduk digota, padahal itu fustatul muslimin. Di situ akan menjadi saksi kekuatan dan kemenangan umat Islam di akhir zaman. Apakah saudara-saudara semua memikirkan ini dan membantunya? Bagaimana 400 ribu orang itu kemudian dilempari oleh senjata kimia dengan sangat kecil? Apakah umat Islam di sini perhatian pada soal itu? Jangan-jangan, oh gitu ya Ustaz, ada gituan gitu. Boro-boro mau jihad harta atau minimal mendoakan, apalagi sholat jenazah baik. Bahkan tahu pun tidak atau mencari tahu pun tidak. Ini kalau kita perhatikan sangat mengerikan apa yang terjadi di Rohingya itu. Orang-orang Islam di Rakhine. Enggak tega saya melihat video-videonya itu. Tubuh mereka bahkan sudah dibunuh, disayat, disate. Siap jadi orang beriman? Insya Allah, berani gak nih? Enggak nakutin sih, cuma ya memang ada proses yang harus kita lalui. Tapi yakinlah, ujungnya pasti menang. Ujungnya pasti mulia. Jangan cari yang coba-coba. Kemaksiatan, kekufuran, kemunafikan, ini bagi orang-orang yang lari dari perjuangan, ini ujung-ujungnya kesengsaraan, kekalahan, kehinaan. Nah, cuma jangan juga kemudian tidak sabar. Harus sabar juga dalam berjuang di jalan Allah ini. Ustaz, tunggu komando, perang. Lalu siapa? Enggak tahu. Pokoknya bakar. Ya, enggak begitu juga. Semua harus mengikuti prosesnya sesuai yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh, katanya orang beriman itu ditolong Allah, tapi nyatanya kok begini? Katanya orang-orang beriman itu kuat, tapi kok begini? Syekh kemudian menjawab, mutawalli Syarawi rahimahullah ketika berada di California ditanya seperti itu. Lalu dia menjawab apa? Liannana mazilna muslimin walam nartaqi ila darajatil mu'minin. Ya betul, semua yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran itu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan telah pasti bagi kami pasti menolong orang-orang yang beriman. Tapi masalahnya kita baru berislam, belum ber. Walaupun Indonesia ini bangsa muslim terbesar sedunia, kualitasnya setingkat apa kira-kira? Secara kualitatif muslim kita ini berkualitas internasional gak kira-kira? Belum. Kuantitasnya mungkin terbesar sedunia, tapi kualitasnya kenapa? Karena kita baru berislam. Belum? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan tersinggung ya Bapak Ibu sekalian. Qalatil a'rabu amanna. Datanglah orang Arab Badui menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Amanna. Rasulullah, kami telah beriman." Rasul diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul lam tu'minu," katakan kepada dia, kamu belum beriman. "Walakin qulu aslamna," kamu baru boleh berhak mengatakan aslamna, belum amanna, kami baru berislam. Kenapa? Nah ini masalah. Dan mungkin ini juga yang terjadi sama orang Indonesia. Mungkin. Tapi mendingan jujurlah daripada sokeran gitu ya. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Dan iman itu belum masuk ke dalam hati kamu. Jadi masih di mana iman itu? Masih di tenggorokan atau masih mengawang-awang di udara? Coba kita cek. Coba kita cek dulu. Ibarat ini sekolahan, kita mau tahu nilai Islam kita kira-kira di Indonesia ini berapa ya? Mulai dari yang gampang dan tidak sulit mengukurnya. Zakat misalnya. Sebutkan rukun Islam yang lima. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini kira-kira nih. Jawab ya. Saya ambil zakat dulu deh yang gampang. Ya. Kalau sholatnya agak abstrak. Ya. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, kan gitu. Nilai sholat seseorang itu lihat. Karena sholat itu sesungguhnya mencegah seseorang dari perbuatan fahsya, perbuatan keji yang jorok-jorok gitu. Wal munkar, dan perbuatan-perbuatan munkar yang jahat-jahat. Dua-dua ini masih kita lakukan enggak? Gitu. Tapi ini agak abstrak. Zakat misalnya. Teorinya, andai seluruh orang Indonesia yang bekerja dan punya penghasilan ini bayar zakat, mestinya terkumpul 217 triliun. 217. Ini belum yang deposito, belum. Yang tabungan-tabungan belum, ini cuma yang kelihatan aja kerja gitu. Andai bayar zakat harusnya 217 triliun. Ternyata setelah dikumpulin semua dari Basnas dan Lasnas-Lasnas dan lembaga-lembaga sosial yang menampung zakat, ternyata total-total hanya 6 triliun yang bayar. 6 dari 217 triliun kira-kira berapa persen? Hah? Berapa persen kira-kira? 3%. Kalau 200 triliun saja lah ya. 6% maksud saya. 6 triliun. Jadi 3% lah kira-kira kurang. Ya. 3% kurang, udah sama saudara lengkapin lah 3%. Kalau ini kuliah atau ini sekolahan nilainya A, B, C, D, E. Angka 3 di mana? Grade-nya. E kan? Lulus enggak artinya itu? Ini baru. Gimana yang lainnya ya? Sa'inya aja baca Pancasila sama. Gimana kalau nanti NU nyanyinya Subhanul Watan, Muhammadiyah nyanyi Sang Surya gitu. Repot juga nanti. Baik. Jadi kira-kira kita sudah berislam belum? Sudah. Nilainya berapa? Nah ini karena kita akan naik. Saudara-saudara, Indonesia sebagai sebuah bangsa terbesar sedunia, kalaupun berislam semua, misalnya kita lihat dari zakat saja dulu, andai orang Indonesia bayar zakat pun 217 triliun, APBN Indonesia berapa sekarang? 2.222,7 triliun. Jadi 217 dari 2.000 triliun berapa persen ya kira-kira? 10%. 10% nih kebutuhan negara 2.222 triliun. Kita cuma punya uang karena dari zakat cuma 10% ya. buat apa kira-kira? Indonesia cukup gak dimodalin pakai zakat ini? Ya enggak, tapi memang zakat bukan untuk biaya operasional negara. Paling tidak bisa mengeluarkan kita dari garis kefakiran, atau paling tinggi mengeluarkan kita dari garis kemiskinan. Untuk maju, hebat, menang, ya kagak mungkin lah. Saya dapat cerita begini. Polisi Laut Indonesia mengamankan, karena Anda tidak makan ikan, saya tenggelamkan. Bagus. Saya harus puji apa adanya apa yang dikerjakan oleh Bu Susi ini. Setelah melihat betapa Thailand yang tadinya curi ikan Indonesia dan banyak ikan di sana, setelah ditenggelamkan, sepi itu pasar ikan mereka, TPI mereka. Dampaknya ini, termasuk negara-negara sekitar yang selama ini banyak nyolong dari Indonesia. Tapi ini fakta lapangan. Jadi polisi laut Indonesia itu dengan kapal cepatnya dari terbuat dari fiber di laut menangkaplah kapal-kapal asing yang mencurikan Indonesia. Kapal Indonesia dari fiber polisinya, kapal ikan pencurinya dari besi. 3 kali lipat besarnya. Dan bawa senjata pula. Berani nangkap gak di tengah kiri-kiri. Ini fakta. Ada cerita ke saya dari polisinya itu, betapa Cina itu dengan semua superioritasnya begitu mencurigakan di Indonesia. Ini gara-gara apa? Masih miskin. Mana bisa speedboat dari fiber ngelawan? Coba-coba tangkap. Jadi tabrak selesai. Gitu. Di laut siapa yang nolongin? Jadi kalau duitnya atau zakatnya cuma segitu, nggak mungkin bisa membebaskan Indonesia dari berbagai macam tekanan dunia internasional. Jadi kita harus naik nih, bahkan keislaman kita juga. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu sekalian, maka mari kita bedah satu persatu agar kita bisa menjadi bangsa yang kuat, umat yang kuat. Karena tadi dikatakan tema yang diminta ke saya adalah persatuan untuk menuju kemenangan. Ya memang untuk menang itu harus bersatu. Tapi bersatu bukan satu-satunya. Maksud saya jalan untuk menang. Kalau ditanya apa satu-satunya jalan untuk menang, ya pertolongan Allah. Nah pertanyaannya adalah untuk menang bagaimana? Lakukan awamirun nasr. Faktor-faktor yang mendatangkan pertolongan Allah itu apa? Kata kuncinya iman. Kata kuncinya adalah iman. Karena fasilitas-fasilitas mewah hanya akan Allah berikan kepada orang yang misalnya walau anna ahlal qura amanu wattaqau, andai saja penduduk satu negeri itu telah beriman gitu, dan telah bertakwa, nah fatahna, pasti kami akan bukakan keberkahan dari langit. Setiap tetesan air hujan mungkin mengandung zat-zat kimia yang bakal menyuburkan tanam-tanaman dan buah-buahan, dan itu baik buat hewan-hewan mereka. Itu hujannya saja berbeda. Ya, misalnya saya ambil contoh pribadi yang diberkahi dengan iman dan takwanya dengan pribadi yang tidak beriman dalam takwanya, beda. Keluarga yang beriman dan keluarga yang bertakwa yang diberkahi oleh Allah beda dengan keluarga yang tidak diberkahi. Berangkat dari sini dulu, Pak. Misalnya kita sebagai bangsa Indonesia yang mayoritas muslim, yang dinantikan Indonesia ini di akhir zaman ini satu-satunya bangsa yang belum dapat giliran mengibarkan bendera peradaban Islam dengan bangsanya adalah bangsa Indonesia, bangsa Melayu, dan negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan seluruh distrik yang ada di sekitarnya di Nusantara. Dan insya Allah di akhir zaman ini kebangkitan peradaban Islam akan dipimpin oleh Indonesia. Kalau apa? Tanda-tandanya ada. Iya, tanda-tandanya ada. Sekarang coba lihat, semua bangsa sudah mendapatkan giliran kan? Sudah. Mulai Jazirah Arab, Afrika, Persia, Eropa, terakhir bangsa Turki. Yang belum giliran siapa? Belum dapat giliran Nusantara ini. Ketika Andalusia runtuh, bendera Islam runtuh di sana, bangkitlah bendera Islam di mana? Di Turki Ottoman. Tahun 1924 runtuh Turki Ottoman, menyebar Islam di Nusantara. 1924 itu runtuh. Padahal sejak 1901 di Indonesia sudah ada Jamiat Khair yang menjadi cikal bakal seluruh ormas Islam yang besar pada saat ini, menyebar ke seluruh Indonesia. Dan Jamiat Khair ini yang nantinya akan lahir setelah itu Syarikat Islam, Syarikat Dagang Islam, oleh siapa? Syarikat Dagang Islam Cokroaminoto, nanti setelah jadi Syarikat Islam Samanhudi. Jadi menyebarlah Islam di Asia Tenggara ini. Adalah ulama-ulama dan intelektual-intelektual Jamiat Khair yang kemudian membuat pembaharuan sistem pendidikan Indonesia yang saat itu dijajah oleh Belanda. Belanda mendidik kita seakan-akan cerdas padahal kita dijauhkan dari agama. Sementara pendidikan-pendidikan agama juga hanya kembali kepada wahyu tapi tidak memperhatikan sunnatullah. Ilmu umum itu sunnatullah, ilmu agama itu adalah wahyu dari Allah. Seharusnya tidak bisa dipisahkan. Dan itu yang diperjuangkan pendidikan Islam pada masa itu. Akhirnya banyaklah intelektual Islam Indonesia pada saat itu yang mulai menulis karya-karya ilmiah, artikel-artikel, dan kemudian lembaga ini bekerja sama dengan lembaga internasional sampai kemudian surat-surat orang-orang Indonesia sampailah ke Khilafah Islamiyah di Turki Ottoman. Dan akibatnya datanglah konsul dari Turki Ottoman, Khilafah Islamiyah datang ke Indonesia karena mereka mendengar Indonesia dijajah Belanda, Malaysia dijajah Inggris, dan Khilafah Turki Ottoman datang ke Indonesia. Dan takut Belanda itu. Jadi sebetulnya Indonesia ini takut enggak sama Khilafah harusnya? Harusnya takut atau enggak? Sampai sekarang Kesultanan Yogyakarta itu masih menyimpan bendera sebagai bukti perwakilan Khilafah Islamiyah di Turki Ottoman. Oh, berarti Ustaz Bakhtiar Nasi kayaknya ini mendukung Khilafah gitu. Ya gitu juga kali. Saya cuma ingin menceritakan sedikit sejarah tentang Islam, karena ini streaming di mana-mana. Saya cuma bilang, ayo kembali kepada Islam kita dan naik tingkat dari Islam menjadi iman, dari Muslim menjadi mukmin. Tapi memang untuk naik ke level itu butuh perjuangan keras, dan tentu mulainya dari ilmu. Saya cerita tadi tentang Jamiat Khair, bagaimana kemudian berkembang, butuh ilmu dan butuh ekonomi. Syarikat Dagang Islam, Pak Samanhudi adalah penjual batik di mana? Di Solo, yang mengumpulkan pedagang-pedagang. Karena melihat ini pemerintahan India Belanda ini tidak adil dalam ekonomi. Sekarang umat Islam merasakan itu kan? Pada masa itu Belanda memperbesar pengusaha-pengusaha Tionghoa. Nah, tetapi hebatnya orang-orang kita, orang-orang Indonesia pada masa itu enggak cuma bisa mendamprat peristiwa, dia bikinlah semacam organisasi para pedagang. Jihad ekonomi dia mulai. Ini peradaban. Setelah ilmu dibangun, ya, kekuatan ilmu dibangun, anak-anak kita jangan cuma belajar umum. Tidak salah karena itu sunnatullah, tapi enggak mungkin anak-anak kita bisa memahami sunnatullah dengan baik. Ilmu kedokterannya, ilmu komputernya, ilmu fisikanya, ilmu geografinya, dan lain-lain. Enggak akan mungkin bisa membuat ini jadi kuat imannya kalau tidak didasarkan kepada wahyu. Jadi ilmu agama bersumber pada wahyu, ilmu umum bersumber pada sunnatullah. Dan kedua-duanya akan kompatibel kalau dijalankan bersama-sama. Makanya membangun pribadi beriman dan keluarga beriman, khususnya bapak-bapak, harus punya target. Ku anfusaku wahlikum nar. Bapak-bapak harus menjadi pejuang, pemimpin gimana caranya bisa masuk surga sekeluarga. Ibu-ibu harus berjuang bagaimana caranya menjadi pendamping suami, motivator suami untuk selalu kuat agar bersama-sama mendampingi suami membawa surga, membawa seluruh keluarga masuk surga. Anak-anak dididik fisiknya, dibina visinya agar mereka bisa juga menjadi jembatan surga bagi kedua orang tuanya. Alladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Orang tua yang beriman lalu keimanannya diteladani oleh anak cucunya. Kakek beriman yang keimanannya diteladani oleh anak cucunya, nanti di surga ada tambahan bonus. Surga anaknya, surga cucunya di upgrade, dinaikkan kelasnya selevel dengan orang tua yang beriman. Walaupun amal soleh anaknya, amal soleh cucunya yang belum sempat haji itu sedikit, tidak sempurna Islamnya, tapi karena kakek neneknya beriman dan menjadi teladan keimanan, orang tuanya yang menjadi teladan keimanan, dia upgrade surga anaknya itu menjadi selevel dengan surga orang tuanya. Tuhan gak adil dong. Masa anaknya kurang amalnya dia upgrade sama dengan orang tuanya? Bukan dari situ kelihatannya. Ini bonus untuk orang tua yang beriman agar qurrata a'yuninnya, agar para permata hatinya dia lihat di depan matanya di surga bersama dia. Semoga kita dimampukan seperti itu. Ekonomi juga harus dibangun. Pak Samadhudi kemudian mengumpulkan itu. So, kalau kita enggak kuat ekonomi kita, kadal faqr ayyakuna kufran. Kefakiran itu bisa menyerumuskan manusia kepada kekufuran. Jadi ekonomi pun harus kuat, tapi kalau sendiri enggak bisa. Melihat suasana itu, Pak Samanhudi tidak menyerah. Dia kumpulkanlah pedagang-pedagang batik, dibikinlah organisasi itu kemudian ke seluruh Indonesia. Akhirnya karena punya duit, umat ini punya duit, bisa bikin sekolah nggak? Meningkat nggak pendidikan? Bisa bikin rumah sakit nggak? Meningkat nggak kesehatan? Kalau pendidikan bagus, kesehatan bagus, bagaimana nasib satu bangsa? Kuat gak dia? Walaupun jargonnya salah, mensana in dalam tubuh yang sehat terhadap enggak jelas ini. Orang gila aja sekarang kuat mengejar-ngejar ulama. Yang mana ada dalam jiwa yang kuat, insya Allah badannya juga bangunlah jiwanya, bangunlah untuk. Tapi sekarang dibangun apa nih? Bangunlah badannya, bangunlah badannya lagi, bangunlah gedungnya, bangunlah jalannya, pencitraan semua. Nah, karena narasinya gak kuat. Orang-orang yang jiwanya mati, orang-orang yang tidak memiliki jiwa, narasinya juga lemah. Sehingga yang ditunjukkan, kita kerja aja gak usah banyak ngomong, ya belum tentu juga. Orang-orang yang berilmu dan beriman, kata-katanya menggerakkan orang satu negara. Walaupun tahap pendidikan terbaik adalah dengan teladan. Nah, kembali, karena kuat ekonomi, maka kemudian pendidikan menaik, kemudian juga kesehatan meningkat. Nah sekarang saya keliling Indonesia, ya Allah, rumah sakit kita dibanding rumah sakit dia, sekarang dia menguasai bisnis rumah sakit. Ya, dari BPJS saja sudah. Dan yang terbanyak bayar BPJS siapa? Ya. Sekarang pelayanan kesehatan, terutama orang-orang miskin, saya keliling, saya baru pulang dari NTT juga kemarin. Ya Allah, tidak satupun orang Islam di sini yang jumlahnya sekian puluh ribu punya rumah sakit. Ya karena sendiri-sendiri. Mana bisa? Mereka kompak, orang kaya mereka. Kemudian pakai uang bank, dan di bank itu uang kita juga yang dipakai. Beberapa di rut bank juga kemudian cuma bisa curhat doang. Ustaz, gimana nih? Yang pakai mereka semua, mana orang kita? Ya susah untuk bisa bankable, untuk bisa dapat pinjaman besar, begini saja. Enggak usah juga kecewa, karena saya juga sering dapat curhatan yang banyak menikmati loan, pinjaman, kredit ini siapa? Yang besar-besar itu. Kalau yang kerentil-kerentil ya dapatlah kita gitu kan. Tapi yang besar-besar siapa yang menguasai? Ya karena dari awal yang disebut dengan bank sentral di seluruh dunia ini, di Indonesia ada Bank Indonesia, kiblatnya tergantung perintah larangannya dari Bank Dunia. Bank Dunia perintah dan larangannya dari mana? Dari satu keluarga, Rothschild. Yang disebut sebuah sistem perbankan, ekonomi, bla bla bla yang anakmu kamu sekolahkan, perintah dan larangannya itu berasal dari mana? Dari satu keluarga itu yang menguasai dunia itu. Ini perlu kita ketahui supaya kita sadar. Supaya kita sadar bagaimana caranya umat Islam ini kuat dengan imannya. Harus kembali kepada sistemnya, ekonominya. Selama kamu masuk kepada ribawi, enggak akan kamu bisa menang. Yang namanya uang rupiah ini di mata dolar enggak akan pernah bisa besar. Kalau dia bikin aturan, ya. Coba anda bikin dinar dari emas, takutan dia ketika keluar dari sistem. Apalagi gambar uangnya seperti Aljazair sekarang bikin dinar terbuat dari emas, dan kita menggunakan ini sebagai sarana tukar, dan di situ ditulis Al-Qursulana, ya, Baitul Maqdis itu milik kita. Kalau mata uangnya sudah satu, visinya juga satu, umat di dunia ini akan semakin kuat. Lalu kemudian Haji Umar Said Cokro Aminoto yang dulu menjadi pegawainya di salah satu korporasinya milik Jamiat Khair, melanjutkan perjuangan Samanhudi dari Syarikat Dagang Islam menjadi Syarikat Islam. Para sudah mulai kuat. Jadi Belanda kemudian bubarkan itu karena organisasi Islam Jamiat Khair ini berbahaya. Itu pun untuk bisa dapat izin susah sekali di zaman Belanda. Jadi kalau yang mempersulit ormas Islam memang rada-rada. Kalau yang membubarkan ormas Islam atau dipecah belah, yang satu dielus-elus, yang lain diinjak-injak gitu. Ini mewarisi. Wah, kalau kita baca sejarah berat itu perjuangannya Jamiat Khair itu berat. Bahkan gak boleh punya cabang di seluruh Indonesia. Akhirnya para ulama siasat, jangan deh itu, jangan minta perwakilan kita. Kalau ente mau panggil sistem kita, ambil sistem. Tapi kalau ente mau jadi bagian afiliasi dari kita, belakangnya aja kasih khair, belakang depannya terserah dah. Sebutkan ormas organisasi Islam yang Bapak yang kenal, ingat yang belakangnya ada khair-khair. Katakanlah kalau di Palu itu ada Al-Khairat. Ya. Itu perjuangan para ulama dan intelektual Islam, bagaimana mereka meningkatkan kualitas iman. Dan goncang pemerintahan Belanda pada masa itu karena konsul dari Khilafah Ottoman datang ke Indonesia untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan. Begitu juga Malaysia dari tekanan Inggris. Nah, kembali sekarang. Kita harus kuat. Tetapi semuanya dimulai dari iman. Nah, sekarang kita bicara persatuan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang bisa menyatukan hati kita ya, berdasarkan persatuan yang kuat itu hanya Allah. Saat ini umat Islam kira-kira yang ingin menginginkan pemimpin dari kalangan umat punya duit kagak? Susah. Ya gimana mau muncul, coba-coba muncul kriminalisasi nih belakangan ini. Ini sebuah sistem yang kita perlu kritisi. Jangan kalau udah ngomong gini, oh berarti nanti pemerintah yang enggak juga, wah ini pasti anggota MCA nih. Yang ini yang muncul bukan MCA, ini MCK sebetulnya. Enggak, saya berbicara demi Allah ya, untuk bagaimana Indonesia ke depan menjadi lokomotif kebangkitan peradaban Islam bagi dunia. Jadi kalau apa yang saya sampaikan ini kemudian sedikit mengkritisi, janganlah kemudian dianggap sebagai musuh gitu. Tidak. Kita semua menginginkan agar Indonesia ini menjadi negeri yang besar. Bapak ibu sekalian, kira-kira maunya berjuang untuk Islam di Indonesia ini ngamuk-ngamuk apa pakai cara damai? Mau damai kan? Kita gak ingin dong Indonesia kayak Irak. Mau gak? Saya kemarin kedatangan wakil Ketua Majelis Ulama Iran. Jadi dakwah yang benar, kalau ingin Indonesia kuat, ya jangan mau terpancing anarkisme, kekerasan, jangan. Lihat dakwah Rasulullah misalnya, yang namanya perang itu hanya untuk bertahan. Saya tidak bicara Indonesia, untuk perang kasih aja militer sama polisi, sudah ada lah dia, udah punya senjata. Umat Islam bagaimana ke depan? Bersatu, ia bersatu dalam hal apa membangun Indonesia ke depan? Bersatu dalam menyebarkan Islam dan meningkatkan kualitas iman, mulai dari diri sendiri, kemudian keluarga, lalu masyarakat dekat, dengan akhlak yang santun, dengan cara yang damai, dengan jargon-jargon yang menyatukan. Saya setuju. Kalau ada kebijakan sekarang memantau medsos, karena memang ini untuk pendidikan akhlak juga bagus. Bahwa ada pro kontra tentang undang-undang menghina presiden, ya gak bagus lah bagi seorang rakyat menghina presiden. Iya memang ini negara demokrasi, tapi kan kita bangsa yang beradab, tidak sama dengan bangsa penjajah itu. Saya bersyukur jadi orang Indonesia. Karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita diajarkan oleh orang tua kita bahwa penjajahan di muka bumi harus karena apa? Tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri bangsa mana yang suka menjajah? Ya Eropa. Bangsa mana penjajah saat ini? Ya Amerika. Bangsa mana penjajah? Ya Jepang, Rusia, Cina. Untung orang tua kita adalah orang tua yang beradab. Seandainya pendiri bangsa ini bukanlah pendiri-pendiri yang berjiwa besar, tidak ada kata-kata itu di pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan kita harus bangga menjadi orang Indonesia yang berjuang untuk membebaskan manusia dari penjajahan, dan Indonesia tidak boleh menjadi bangsa penjajah. Tidak boleh. Indonesia harus menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang manusianya berperintah manusiaan dan perikadilan, dan itu hanya bisa dicapai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Tanpa ketuhanan yang Maha Esa, LGBT berhibah, prostitusi, narkoba, innalillahi wa inna ilaihi. Faktor-faktor pelemah ini hanya bisa dilawan ketika kita mulai dari ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pemimpin yang kita harapkan sebagai lokomotif kebangkitan peradaban Islam di Indonesia ini, agar Indonesia menjadi teladan bagi dunia, yang kita butuhkan adalah pemimpin yang bisa membangun jiwa berketuhanan yang sesungguhnya bagi Indonesia dulu. Yang pemimpin bisa membentuk bangsa yang manusianya berperilaku manusia, dan manusia Indonesia adalah kemanusiaan yang itu pemimpin yang kita butuhkan. Kalau keimanan sudah meningkat dan itu kita ikuti dengan secara konstitusional, kita berjalan, bangkit Indonesia. Dan saudara-saudara, ini secara garis besarnya, mungkin dengan tanya jawab, dengan diskusi bisa lebih mendalam. Saya ingin tutup. Andai satu negeri penduduknya itu beriman dan bertakwa, akan kami bukakan. Itu janji Allah. Hujannya, sinar ultravioletnya, oksigennya, enggak banyak polusi. Sinar ultraviolet yang memberikan keberkahan kesehatan kepada penduduk negerinya. Setiap hujannya juga mendatangkan keberkahan bagi negeri ini. Banyak yang tumbuh dari situ. Well up, buminya, isinya pun akan diberikan sumber-sumber daya yang luar biasa. Modalnya apa? Iman. Dan Anda sekolah setinggi-tingginya pun gak menambah banyak jumlah gas dan minyak di perut bumi. Tapi dengan iman dan takwa dari Allah Subhanahu wa taala akan turun keberkahan dari langit dan dari mulailah dari kita pribadi. Ya. Pribadi mulai hari ini coba lengkapi dari rukun iman naik dari rukun Islam naik kepada rukun iman. Wah, ini kalau dicek rukun imannya berantakan. Coba deh. Buat semacam metrik gitu ya. Ujungnya pakai grade-grade gitu. Iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada apa? Rukun aja iman aja kagak hafal. Gimana mau naik ke iman? Sebutkan rukun iman. Satu, iman kepada Allah. Dua, kepada malaikat. Tiga, kepada kitab. Empat, kepada rasul. Lima, kepada hari akhir. Enam, kepada ini kalau dibikin gradingnya berantakan. Nah, bikinlah proyek pengembangan iman. Bapak Ibu sekalian, sebagai closing statement, kita ini baru berislam, itu pun masih grade. Ada nomor yang kemajuan. Silakan kalau ada diskusi atau tanya jawab. Yang pakai tertulis saya prioritaskan. Jemaah sekalian, mudah-mudahan iman kita terus maju ke depan, meningkat sehingga sedikit-sedikit naik ke tangga keimanan insya Allah. Kalau disebut iman-iman, nama saya dari tadi paling banyak disebut nama saya Kaliman. Iya, Kaliman. Itu orangnya gak suka kesigiran ya. Silahkan jemaah sekalian, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, baik tertulis ataupun langsung. Baik, sebentar Pak yang terdekat dulu. Silakan Pak In. Pak Ustaz, saya terharu banget. Kira-kira masa depan Pak Ustaz masih ada enggak penjabat atau orang-orang yang berjiwa haji satu ini? Oh. Ya, kalau lihat untuk sama sekarang masih ada enggak kira-kira orang-orang? Sekarang ini banyak. Baik yang di pemerintahan, baik yang sekarang di eksekutif ya, di legislatif, yudikatif banyak, di masyarakat lebih banyak lagi. Saya melihat itu demi Allah. Ya, di menteri-menteri, di TNI, di Polri, di DPR, di yudikatif masih banyak, Pak. Juga di masyarakat juga banyak. Artinya harapan itu masih besar. Tapi ini nih musuhnya juga gede banget. Ya, banyak kok. Ini terutama umat Islam Indonesia nih. Kalau ngeliat polisi, bawaannya positif atau negatif? Kenapa? Saya mau nanya, sebagian besar polisi muslim atau tidak? Muslim. Banyak keluarga kita juga enggak? Ya. Jujur dong melihat. Ya. Ngelihat menteri positif atau negatif? Negatif. Kenapa? Sujon. Nah, ini jadi pertanyaannya betul sekali, Pak. Jadi cobalah berpersepsi secara objektif, jangan hoax. Persepsi kita nih hati-hati. Makanya bangun tidur apa doanya? Jangan-jangan gak berdoa lah kita. Orang beriman tuh bangun tidur aja mulainya baca apa? Alhamdulillah. Baca Quran mulainya dari apa? Alhamdulillah. Jadi sebetulnya persepsi kita itu dibangun secara positif, membangunnya. Masih banyak. Cuma memang saya katakan tadi, sebetulnya musuh kita ini siapa sih di Indonesia? Satu, iblis. Ya. Dua, bapaknya iblis. Tiga, anak cucunya iblis. Oke. Minal jin nanti. Kalau saya ini nanti dibilang Sarah lagi. Tapi udah tahu kan? Pura-pura gak tahu lo ya maksa gue. Ya, bagaimana lihat penjajah-penjajah ekonomi, penjajah-penjajah politik, penjajah-penjajah hukum. Ya, ketidakadilan ini terasa. Akibat ada kekuatan besar yang sedang menekan kita. Nah, kita jangan mau diadu domba. Domba aja gak mau diadu. Gak semuanya kan mau diadu. Masa kita mau diadu? Nah, mulai persepsinya dari secara positif, baru kemudian kita membangun aliansi kebaikan. Setuju? Setuju. Misalnya begini, orang Islam yang baik ada gak di Golkar? Orang Islam yang baik ada gak di Nasdem? Orang Islam yang baik ada gak di Hanura? Orang Islam yang baik ada gak di P3? Orang Islam yang baik ada gak di PKB? Ada yang baik juga gak di PDIP? Ya ada. Cuma lu aja udah seuzon. Saya bilang begini, saya mencoba untuk terbuka dulu berpikir ya, supaya normal nih. Orang bilang kalau sudah seuzon, ainus sukhti, ya, orang kalau sudah berburuk sangka, yang benar aja, apalagi yang nah, itu skeptis namanya. Skeptis itu melihat yang benar aja salah, apalagi yang Bu, ibu-ibu banyakkan baiknya atau jeleknya di hadapan laki? Hah? Ini suami-suami nih, Bu. Sering ngafalin yang baik-baiknya dari istri atau yang jelek-jeleknya dari bini nih? Seandainya sama bapak-bapak saya tugaskan, sebutkan 10 kebaikan istri dan sebutkan 10 kejelekan istri, mana yang paling lancar? Gak. Yang penting begini. Jangan hoax berpikirnya, terutama melihat Indonesia. Jangan hoax. Hoax lawan katanya apa? Objektif. Ini persepsi penting sekali. Objektif itu artinya melihat sesuatu sesuai dengan objeknya. Sesuai dengan ini apa? Tisu bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya? Wow, jadi selama ini udah gak objektif. Bahasa Indonesianya gak tahu. Apa ini? Selambe kertas. Ya. Melihat sesuatu secara objektif. Tapi kalau mau lebih mendalam lagi sampai ke tingkat filsafat, ya kita juga harus kuat. Ini ada atau enggak ada? Berasal dari yang ada atau berasal dari yang tidak ada? Mulai pusing tuh. Satuan terkecil dari benda apa? Atom. Jadi bagian terkecil dari tisu ini apa? Atom. Gitu ya? Udah lupa pelajarannya. Satuan terkecil dari benda apa? Jadi tisu ini sekumpulan? Atom bentuknya bulat, lonjong, segitiga, segi empat, prisma? Ya gak tahu lah. Gak ada yang pernah melihat atom. Ada yang pernah melihat atom? Kagak. Di dalam atom ada apa? Elektron. Atom juga gak kelihatan, apalagi di dalam elektron ada lagi apa? Proton dan neutron. Ini apa juga nih semua nih? Jadi saya tanya sekarang, ini sekumpulan dari ada atau yang tiada? Dari yang tiada. Lalu apa yang disebut dengan ada? Kesepakatan panca indera kita aja. Kalau ada benda warnanya putih, kotak, terbuat dari kertas, ini namanya menurut bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia, lapertas. Itu berpikir objektif. Jadi Bapak-Ibu sekalian, mungkin di atas 65% informasi yang kita baca dari medsos itu hoax. Saya punya grup nih sekarang nih, hati-hati nih, zaman MCA lagi dicari-cari kesalahannya. Jangan mau dipancing masuk grup kalau Anda gak tahu siapa yang mancing. Saya sering kali dipancing-pancing gitu. Nama grupnya juga bagus-bagus. Dikasih dulu nama-nama orang yang sudah terberdaya dan nama orang top gitu, supaya saya masuk di grup gitu. Dilihat saya kalau gak jelas. Apalagi yang invite saya siapa ini, saya gak kenal juga orangnya. Mohon maaf kalau ada yang pernah kenal lalu tiba-tiba saya live. Dipancing kita masuk. Untuk kemudian dikasih materi-materi. Hari ini gak dapat, besok. Besok gak dapat, lusa. Lusa gak, 100 hari gak kena, dikasih lagi materi yang kira-kira mengundang kita untuk komen. Ketika komen kita sudah masuk ke wilayah, mudah-mudahan kena. Sekarang lagi banyak yang kayak gitu. Ada bukti lapangannya yang saya susah menceritakan. Tapi kalau kita bicara agamanya, kemungkinan besar informasi nih ya, ini dari mana datanya kita ambil? Dari operator sampai ke handphone kita lewat mana? Lewat satelit. Satelit di mana ditaruh? Di luar angkasa sono. Ada seorang ulama dari Mauritania yang mengatakan ketika menjelaskan ayat 9 di surat Jin. Ya. Inna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama. Dulu bangsa Jin sebelum dia beriman, dia kasih bocoran, dulu kami punya tempat nongkrong di langit, di spot-spot yang sinyalnya kuat, untuk mencuri dengar informasi langit, untuk kemudian kami selewengkan, kami distorsi. Jadi kalau ada 100 jin digambarkan dalam hadis, 99%-nya itu hoax. Dari jin pertama, jin kedua, jin ketiga, sampai ke telinga dukun. Sampai ke telinga dukun itu 90% hoax. Dan kemungkinan besar satelit-satelit yang ditaruh di langit di sana dulu tempat nongkrongnya jin. Dan kemungkinan berita yang sampai ke kita juga banyak. Nanti setelah Quran turun, فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Dan siapa yang berani-berani curi dengar setelah kalau Quran ini turun, maka akan dilempar dengan panah-panah api atau batu-batu api yang membakar mereka. Dan itu banyak. Artinya, orang yang sudah baca Quran, sebelum baca WA, insya Allah setannya lempar di situ. Ya, jadi masih banyak harapan dan saya masih yakin Indonesia akan menjadi lokomotif kebangkitan Islam dunia. Amin. Ya Rabbal. Tanya berikutnya. Ya. Siap sampai zuhur. Iya, saya pulang terus aja. Baik, ini yang nanya pengajian atau wartawan ini? Apa lewat aku? Gak apa-apa. HRS nggak mau pulang, Habib Rizik Syihab tuh nggak mau pulang, karena dia tidak ingin di Indonesia ini kacau. Cuma itu aja. Dia udah rela udah 3 kali di penjara, ya mati juga udah siap. Cuma seandainya ditangkap kan jadi kacau. Itu aja sebetulnya. Kita ketemu di Mekah karena itu. Dia cinta sekali sama Indonesia. Nah, inilah bedanya keturunan Arab dengan keturunan yang lain. Gini, orang-orang Arab dari Yaman datang ke Indonesia. Itu kan banyak jadi ulama, jadi mujahid kan. Misalnya Pangeran Diponegoro, itu Arab, keturunan Arab. Diponegoro. Banyak deh kalau diceritain satu-satu. Persis Ahasan itu keturunan Arab yang tinggal di Singapura, alih-alih Indonesia pada saat itu. Pertanyaannya, kalau orang Arab di Indonesia ini kaya, dibawa pulang ke kampung enggak? Kalau yang mana? Komitmennya dari dulu, coba lihat keturunan. Makanya Soekarno bilang, jangan pernah terima kasih pada keturunan Arab karena telah membantu Indonesia merdeka. Jangan terima kasih. Karena mereka sudah ratusan tahun berjuang bersama kita. Beda dengan yang ono. Selalunya bekerja sama dengan penjajah. Dari dulu. Nah, ini kita bicara kalau mau bicara WNA. Ya. Enggak, itu yang dituduhkan dia macam-macam. Wallahi enggak. Cuma satu aja, Habib Rizik itu enggak suka kalau sudah Islam yang di itu udah terkunci, otak syaratnya udah terkunci. Ngira Islam berawan. Taruhannya mati itu aja. Nah, ini yang susah memang, enggak bisa ditawar. Udah sampai situ aja. Yang pertanyaan pertama tadi saya jadi lupa tuh. Kenapa asatidz kita tidak bisa atau mau jadi sarjana? Sebetulnya buat saya nih, buat saya pribadi, cuma dua yang mau dalam tanda kutip mau jadi presiden. Satu hebat banget, dua konyol banget. Loh iya, kalau kita jadi presiden untuk negara-negara maju, kayak kan ada orang lahir makmuman, ada yang terlahir adaan, kaya raya, ada makmum yang banyak utang gitu. Anda nih tiba-tiba jadi presiden, dapat warisan banyak gak kira-kira? Warisan apa? Mau jadi presiden? Hah? Mau jadi presiden Indonesia? Hari ini diangkat jadi presiden, rayakan kemenangan. Kemenangan apa? Di depan kamu? Kalau normal mestinya gak berani. Hah? Ini nih, yang mau jadi kan lagi mau, banyak nih mau jadi dirut BUMN. Ya? Mau jadi dirut BUMN. Nyari di BUMN yang banyak utangnya atau yang banyak untungnya? Sekarang nih lagi rebutan pengen mimpin Indonesia yang lagi banyak. Normal lah kira-kira. Kalau mau jujur ya, kalau berpikirnya untuk Indonesia nih, makanya cuma dua kemungkinan ya, yang ada sekarang itu yang hebat-hebat banget lah gitu. Yang kedua, okay, jadi presiden, bagaimana membiayai operasional negara tapi nggak ngutang? Selama ini biaya operasional pakai apa? Berani gak jadi presiden? Kalau normal otaknya nih. Yang ketiga, program kerja pertama setelah mampu menyelesaikan, saya akan bayar utang dengan cara ini. Bukan ngemplang di dunia ya. Saya akan menyelenggarakan Indonesia tanpa utang. Biaya operasionalnya. Yang ketiga adalah bagaimana membangun manusia Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa. Gampang gak? Itu kalau ibadah kamu kurang kuat, narasi-narasi ketuhanan kamu juga gak kuat, berat di akhirat itu jadi presiden Indonesia. Setelah itu terbangun, baru membangun manusia Indonesia yang adil dan beradab. Berat gak? Berat banget itu. Dari manusia yang agak terbelakang ini kemudian menjadi manusia yang adil dan yang ketiga, bagaimana membangun Indonesia bersatu gitu kan, dengan kelompok-kelompok tekanan-tekanan partai ini. Berat gak jadi presiden? Apalagi sila keempat yang udah hilang, kerakyatan yang dipimpin oleh siapa? Gak boleh jadi pemimpin Indonesia itu kalau gak hikmah. Hikmah itu apa? Orang yang berilmu tinggi tapi ilmunya bermanfaat yang boleh jadi pemimpin Indonesia. Yang belakangan ini berkhianat, nggak ada sistem ini. Kerakyatan harus dipimpin oleh siapa? Yang keputusannya kebijaksanaan, gitu kan? Nggak boleh fasilitas negara untuk kepentingan partainya, untuk kepentingan keluarga, boleh nggak? Dan pemilihan berdasarkan permusyawaratan dan harus mengembalikan sistem yang liberal salah ini kepada sistem apa tadi, permusyawaratan. Dan sekarang Indonesia sudah berkhianat gak? Berat gak jadi presiden? Apalagi yang terakhir, keadilan sosial bagi, waduh, ada yang mau jadi presiden? Saya sendiri kalau normal sebetulnya gak mau deh, kecuali hebat banget atau. Nah, ustadz ditanya, ustadz bisanya apa? Gitu kan? Kalau ceramah doang ya kelaparan lah. Semua harus dibangun. Intinya, kalau memang nanti ada yang pantas maju, kalau saya ngerasa gak pantas banget, karena kita harus memiliki banyak keterampilan untuk membangun negeri ini dan punya jiwa yang betul merdeka, berani menghadapi siapa demi negara kesatuan Republik Indonesia yang mudah-mudahan akan lahir. Tapi kan harus ada presidennya dari umat, setuju? Nah, kalau kurang-kurang nanti kita bantu lengkapin gitu ya. Siap modalin? Gimana caranya modalin? Gimana modalin? Gini-gini, gak usah biayain dia dulu lah. Bagaimana caranya kita punya 5 minimal nih tahun 2018-2019 punya 10 minimal rumah sakit di daerah-daerah minus Islam. Satu rumah sakit kira-kira modalnya katakanlah ya berapa M? 10 sama isinya. Hah? Yang sudah pernah bikin ini proposalnya 250 M katakanlah begitu, misalnya. Itu pun kalau tanahnya tanah wakaf. Kalau umat Islam ini mau patungan, selesai gak? Saya baru pulang kemarin dari NTT, satu pulau ada 55 ribu muslimnya di situ, gak punya rumah sakit. Saya bilang saya gak butuh 50 ribu, saya cuma butuh 10 ribu orang berhenti ngerokok sebulan aja. Berhenti ngerokok dulu sebulan kira-kira per orang bayar berapa tuh? Hah? Yang biasa ngerokok jangan kurang-kurang gak tahu deh. Berapa? Satu hari berapa? Sebungkus 15 ribu? 20 ribu? Yaudah rata-rata 20 ribu. Kali 10 hari 200, kali 3 600 ribu per bulan gitu ya. Cukup 2-3 bulan berhenti ngerokok, udah selesai satu rumah sakit. Tapi kita pilih menzalimi diri sendiri daripada membangun rumah sakit. Memang otaknya dulu nih mesti direparasi. Bisa, tapi berdoalah mudah-mudahan kita punya presiden ya betul-betul yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhoi oleh Allah dan diharapkan oleh Allah. Baik. Mohon maaf, ini pertanyaan terakhir, kalau kita jawab semuanya. Lo bukan sampai jam 12. Saya sih enak duduk, MC berdiri. Baik. Ustaz Tertiar, untuk naik level dari muslim ke mukmin, salah satunya dimulai dari ilmu. Yeah. Sistem pendidikan yang dibentuk pemerintah saat ini cenderung sekuler. Bagaimana caranya dengan lingkungan seperti ini kita bisa membentuk anak-anak generasi muda yang tangguh dan beriman? Allahumma sholli ala Muhammad. Lihat nih, kenapa kita lemah ilmu? Karena lo nggak punya iman yang kuat. Gara-gara lemah ilmu, lemah pemikiran. Hanya orang-orang yang beriman, yang merdeka, yang berjiwa berdaulat. Indonesia dijajah 350 tahun karena dulu gak berasa sedang dijajah. Yang berasa dijajah hanya berapa gelintir orang aja. Iya gak? Nah, yang dulu kagak, udahlah daripada ngelawan dia kita susah, udahlah. Begitu kan? Udahlah yang baik-baik aja, yang kerja-kerja yang penting bisa sholat gitu kan? Saudara-saudara, karena kita cuma sholat, cuma puasa, ya, walaupun haji dipersulit, umroh dipersulit oleh senokor gurunya pada masa itu, karena cuma itu target kita, gak naik ke iman, makanya lemah ilmu, lemah pemikiran, lemah politik, lemah ekonomi, lemah pendidikan, lemah sosial, lemah budaya, lemah militer. Ini semua hanya bisa naik kalau pakai iman. Misalnya, iman itu membutuhkan infak, sedekah, wakaf, kalau perlu zakat, harta. Yang diwakafkan, kalau orang itu sudah beriman, saya bangga sama kiai saya. Nah, kamu sudah bapak wakafkan semenjak kamu masih di kandungan ibu kamu untuk mengabdi kepada Islam di pesantren ini. Kalau kamu pilih istri dia dan tidak mau berjuang untuk agama ini dan tidak mau mengabdi di pesantren, nikahi dia, keluar dari pesantren ini dan jangan mengaku anakku. Atau tinggalkan perempuan itu. Itu kalau punya. Ini juga jomblo-jomblo ini perlu dikasih tahu. Jangan kayak udah terlanjur kawin niatnya gak jelas. Baik. Kenapa kita lemah ilmu? Ada lemah pemikirannya, lemah politik, lemah ekonomi, lemah pendidikan, lemah kesehatan, lemah sosial, lemah budaya. Karena baru beriman. Nanti kalau sudah berani jihad harta, sudah berani berwakaf. Dan saya pikir capek juga ya kalau cuma membesarkan perusahaan sendiri. Jadi saya bangga sekarang di sebuah lembaga wakaf yang diwakafkan sekarang itu bukan cuma tanah, bangunan, perusahaannya diwakafkan. Allahu Akbar. Baru bisa bangkit. Dulu Indonesia bisa merdeka karena ada sebagian kecil yang berani seperti itu. Gak cukup cuma zakat. Zakat itu mengeluarkan kita dari status kefakiran atau kemiskinan, tapi gak bisa membuat kita melesat secara ekonomi. Harus pakai infak, pakai sedekah. Ini masjid ini, saya gak bangga dengar masjid punya saldo 300 juta rupiah sementara guru-guru TPA di sampingnya gajinya 50 ribu per bulan. Ini masjid apa nih? Gimana pengelolaan dananya? Ya, saldo banyak-banyak disimpan, berarti nggak berjalan ini. Orang miskin di sekitarnya, 50 meter ada janda di situ, orang tua. 100 meter ada yatim. Ada orang nggak punya, nggak bisa sekolah karena biaya pendidikan nggak punya. Ini juga siapa? Makanya ya harus terbentuk sebuah lingkungan ilmu. Nah, lingkungan ilmu kita mulai dari diri kita sendiri. Jamaah rahimakumullah, bilang sama anakmu kalau lagi pegang gadget, ilmu nak. Dan di sini anakmu dengan gadget ini lebih hebat dari sekolahnya. Kalau kamu bimbing, anak-anak sekarang cita-citanya aneh, ingin jadi YouTubers. Ya orang tua pasti bingung kan? Apaan itu bos gitu? Ya itulah. Padahal ilmu lewat YouTube ini, ilmu lewat tempat Google ini cepat sekali. Tapi tentu harus dasar-dasarnya dari kita. Di sini banyak sekali percepatan. Saya melihat, saya pernah bilang sama anak saya, nak, cobalah makan yang kamu masak, karena anak saya ini tukang jajan, mulai kepancing-pancing. Setelah saya coba pancing, lihat di YouTube bikin ini, bikin itu, ternyata bisa lebih cepat. Ya, karena awalnya saya tukang makan ini doyan melihat chef, sehingga ingin jadi. Cita anak sekarang kan, anak-anak kan pengen jadi chef juga gitu. Padahal cuma gara-gara melihat makanan doang gitu. Tapi setelah kita lihat ke YouTube, kemudian kita bimbing dia, dia bisa membuat macam-macam. Jadi kita harus menentukan lingkungan, terutama di dunia gadget ini. Yang kedua, ilmu juga bisa. Ini satu, ini handphone ini khusus untuk Quran. Saya kemana-mana di sini semua modalnya. Saya nggak merasa rugi kalau ambil kuota yang paling mahal. Asal di sini saya tidak terhalang dengan ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu hadis sedunia. Saya bisa online kapanpun. Dan saya tidak mau ilmu agama saya terbatasi jika saya sudah buka di sini. Berapapun kuotanya saya harus bayar ini. Kalau perlu yang paling istimewa. Lingkungan dari pribadi. Kemudian keluarga. Ya Allah, rumah orang Islam ini masuk ke rumahnya, pemandangan pertama piano klasik. Masuk ke ruangan berikutnya home theater. Ke ruang sana minibar. Ini rumah apaan ini visinya? Tempat setan semua yang ditaruh. Harusnya di rumah itu banyak spot malaikat. Ya, rumah itu katakanlah seperti Maryam, seperti Zakaria, seperti Ibrahim. Abu Bakar radhiyallahu anhu juga begitu. Ketika dilarang masuk Masjidil Haram, rumahnya menjadi rumah ibadah. Rumahnya menjadi rumah ilmu. Rumahnya menjadi rumah perlindungan masyarakat. Rumah menjadi rumah ketenangan. Jadi spot malaikat semua di rumah itu. Musik yang paling disukai Zin itu kayak Mozart, Beethoven. Taruh dari situ, setan seneng nongkrong sama lu di situ. Mindahin bioskop ke rumah, bikinlah home theater. Lengkap semuanya. Benar seperti di bar, kalau perlu mejanya kayak di bar, kursinya seperti di bar, lemarinya seperti, isi lemarinya pun seperti, botolnya pun persis seperti yang isi botolnya pun ada kayak gitu. Nah, jadi kita harus membentuk lingkungan ilmu, Ibu. Misalnya, nih, lingkungan ibadah dulu. Saya punya teman bangga sekali sama ibunya. Karena setiap dia bangunin subuh oleh ibunya, ibunya pasti sudah pakai mukena, enggak pakai dasar. Jadi, ibunya tuh bangunin dia setiap subuh dalam keadaan pakai mukena. Dan anaknya malu sejak SMA sama ibunya, karena dibangunin terus sama ibunya, dan ibunya sabar. Dan ketika melintasi tempat sejadah, ibunya pasti sudah agak berantakan, Qurannya juga masih terbuka. Berarti ibu saya semalam sudah kayak ibu-ibu di sini gitu kan, menghuni rumah. Ini rumah ibadah. Lahirkan satu hafiz Al-Qur'an dari keluargamu. Punya anak enggak jadi hafiz Qur'an, ya Allah, enggak punya jembatan ke surga. Dan kalau satu saja anak kita jadi hafiz Qur'an, dia akan membagikan mahkota bagi kedua orang tua. Tapi jangan pulang dari situ, kamu jadi hafiz, jangan. Karena anak sekarang saya juga kasihan. Mungkin kelamaan sekuler, akhirnya anaknya harus lebih soleh dari orang tuanya. Akhirnya anak-anak tidak menikmati masa anak-anaknya. Disuruh jadi hafiz, akhirnya cepat tua. Akhirnya anak tidak menikmati, nempel otak di kepala otak kirinya saja. Sehingga dia tidak memahami Al-Quran dengan baik. Ya tetap, biasa dan sabar membangun lingkungan anak itu. Dan setiap tanya sama anak ilmu lah. Buka YouTube ilmu. Kita juga orang tua jangan pernah berhenti membaca. Tapi ini buka WA bisa berjam-jam. Cekikikan sendirian. Entah apa yang dibacanya. Kalau perlu masukkan install aplikasi. Tidak bisa buka aplikasi, tidak bisa buka fitur sebelum baca Al-Quran. Misalnya ada aplikasi namanya Nakhtim, saya suka, saya masukkan itu. Ya, sebelum saya buka apapun pasti ayat dulu saya baca. Tidak bisa tidak, tapi harus komit gitu. Nah, per hari ini baru surah Al-An'am 157 dari awal. Jadi setiap buka harus baca satu ayat minimal. Enggak tahu artinya buka terjemahannya. Terjemahannya juga ada juga di sini. Baru buka WA. Lama banget ya, iya lah gitu SOP-nya. Karena ilmu harus segala sesuatu itu dari situ. Ya, banyaklah yang mesti kita bicarakan, tapi ini proses awal. Mudah-mudahan kita jumpa lagi tahun depan. Tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.